namun begitu mudah ku maafkan, namun begitu mudah pula kau mengulang kembali. Sudah seringkali aku kau sakiti, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku sedangmu itu. Walaupun tangismu darah, hatiku takkan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sudah seringkali aku kau sakiti, tapi sedangmu